Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita Arba'in An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-23. Beliau sebutkan wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, bersuci merupakan bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi mizan, timbangan Allah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ard. Subhanallah, alhamdulillah, lafaz ini zikir keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan sholat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti tentang keimanan seseorang. Wa sabru dhiya, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, adapun Qur'an menjadi hujjah bagimu atau akan menjadi hujjah atasmu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua manusia berangkat, artinya mereka pasti beraktivitas, bergerak. Mereka jual diri mereka. Ada yang untuk memerdekakan dirinya, aktivitas dia memerdekakan dirinya, menyelamatkan dari adab Allah, dari neraka. Ada yang aktivitas dia justru menghancurkan dirinya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Baik, kita ambil satu persatu dari hadis. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersuci sebagian dari iman. Ditafsirkan bersuci di sini dengan bersuci dari syirik. Maka jelas itu iman, berkaitan dengan tauhid. Bersuci dari maksiat dan dosa, ini semua jelas kaitannya dengan iman. Ditafsirkan pula bersuci, yaitu wudu untuk sholat. Dan iman, bagian dari iman. Iman sendiri ditafsirkan dengan sholat. Sehingga makna hadis kalau yang kedua, bersuci bagian dari sholat, karena dia memang kunci sholat dan syarat untuk sahnya sholat. Di riwayat Tirmidzi juga Ibnu Majah lebih jelas lafaz hadis al-wudhu'u syatrul iman, bahwa wudhu bagian dari iman, atau di lafaz Ibnu Majah isbaghul wudhu minal iman, menyempurnakan wudhu adalah bagian dari iman, bagian dari sholat. Maka itu lebih jelas pada penafsiran kedua. Tuhur dalam arti wudhu. Adapun dalam artian pertama, bersuci dari syirik, maksiat, dosa mungkin masuk di dalamnya karena tuhur umum. Namun dengan ada riwayat yang kedua, al-wudhu syatrul iman, tentu itu penafsiran yang terbaik, di mana hadis ditafsirkan dengan lafaz lain di riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan la tuqbalu shalah bi ghairi tuhur wala shadaqata min hulul. Tidak akan diterima sholat tanpa tuhur, yakni tanpa wudhu. Tidak akan Allah terima. Sebagaimana sedekah pula, tidak akan Allah terima kalau itu hulul. Hulul adalah ketika orang mengambil harta rampasan perang sebelum itu dibagi oleh imam. Dia tergesa-gesa mengambil harta rampasan perang itu, hulul. Kemudian dia sedekahkan, ya sama, tidak akan diterima. Karena Allah itu suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci, bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul katakan, walhamdulillah, tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina sama'i wal ard. Tentu ini menunjukkan keutamaan zikrullah, keutamaan tahmid, tasbih, ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah. Keduanya merupakan zikir yang agung dalam memuliakan Allah SWT. Secara umum, kita sebutkan alhamdulillah dan subhanallah. Subhanallah ini mensucikan Allah dengan menafikan segala aib dan kekurangan bagi Allah. Dinafikan dari Allah segala aib dan kekurangan. Karena Allah Maha Sempurna. Maka dinafikan segala yang itu tidak pantas bagi Allah. Seperti ucapan musyrikin, Allah punya anak. Qatalahumullah. Seperti ucapan Yahud, Allah beristirahat. capek di hari Sabtu istirahat setelah ciptakan langit bumi. Segala aib dan kekurangan Allah disucikan darinya. Ini subhanallah. Alhamdulillah, penetapan bagi Allah segala kesempurnaan. Segala kebaikan tidak ada sedikitpun kekurangan padanya. Nah, maka dipuji Allah karena segala kesempurnaannya. Karena tidak ada sedikitpun aib atau kekurangan pada sifat-sifatnya. Karena itu kalimat ini begitu agung. Subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah walhamdulillah. Yang satu menafikan segala kekurangan bagi Allah. Yang kedua menetapkan segala kesempurnaan, kebaikan bagi Allah Ta'ala. Dan hadis pula tentu menunjukkan adanya mizan, timbangan. Dan tersebutkan itu dalam banyak ayat, Quran, dan hadis Rasulullah SAW. Adanya timbangan di hari kiamat, menimbang amal soleh, lembaran, atau orangnya. Dan itu mengimani timbangan salah satu dari bentuk rincian iman kepada hari akhir. Wassalatu nur, dan sholat adalah cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Rasul sebutkan secara mutlak, cahaya sholat adalah cahaya. Maka mencakup satu, itu cahaya bagi kalbu, di hati orangnya. Cahaya di wajah orangnya. Cahaya, ini maksud cahaya hidayah. Dan juga cahaya di hari kiamat kelak, dikala orang dalam kegelapan, ketakutan. Sholat menjadi cahaya bagi orang-orangnya. Dan ini menjelaskan kepada kita hubungan ibadah kita dengan kita tidak terputus. Terus bersama kita, tidak terputus dengan kematian. Maka sholat pun memberi cahaya di yaumul akhir. Sholat pun akan membela. Datang menghadap Allah. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya. Menunjukkan bahwa ibadah kita dengan kita terus menemani, tidak pisah. Dengan kematian kita berhenti ibadah, tidak berarti ibadah pun kemudian putus dan menghilang, menjauh dari kita. Tetap sampai hari kiamat pun ibadah itu akan bersama kita, membela kita, memberi syafaat, dan semisalnya. Nasallallahu taufik. Yang keempat, wassadaqatu burhan. Dan sedekah, Rasul katakan, bukti. Bukti kejujuran orangnya, bukti keimanan orangnya. Karena dia dapati harta itu dengan keringat kerja, kemudian dia keluarkan dengan cuma-cuma, dia sedekahkan kepada orang lain. Kalau bukan karena iman, mana mau muslim atau orang mau melakukannya, maka itu bukti keimanannya. Apalagi ketahui manusia sangat mencintai harta bendanya. Manusia sangat antusias terhadap hartanya. Tidaklah dikeluarkan kecuali karena iman. Yang kelima wasabru dia, kesabaran adalah cahaya. Baik itu kesabaran menjalankan ketaatan. Kesabaran adalah cahaya. Kesabaran dalam menjalankan perintah tentu berat, butuh memerlukan kesabaran. Kesabaran meninggalkan maksiat karena hawa nafsu mendorong untuk melakukannya. Kesabaran pula menerima takdir Allah yang pahit, tidak jengkel, tidak marah ketika mendapati musibah atau takdir yang Allah kehendaki. Sabar dalam tiga hal itu menunjukkan kuatnya iman seorang mukmin. Dan itu panas, artinya karena berat. Oleh karena itu Rasul katakan dia. Dia itu cahaya namun dengan panas. Makanya cahaya matahari disebut dia usyams. Karena dia terang, cahaya namun panas. Nah, bukan sekedar nur, tapi dia. Cahaya yang membawa panas. Itu pula kesabaran. Cahaya memang, namun panas karena berat untuk dijalani. Kecuali yang Allah beri taufik. Al-Quran, hujjatun lak au alaik. Adapun Quran menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Hujjah bagimu membelamu jika dia membaca, tadabbur, mengamalkan perintahnya yang wajib, mempercayai, yakin kabar-kabar berita yang disebutkan di dalamnya, nah, meninggalkan larangan-larangannya, nah, atau menjadi hujah atasmu jika kamu menyalahi ajarannya, tidak menjalankan kewajibannya, tidak membacanya. Nah, makanya di hadits lain Nabi katakan, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Quran ini Allah angkat muliakan suatu kaum dan Allah rendahkan kaum yang lainnya. Di akhir hadis Nabi katakan semua orang beraktiviti. Mereka semua bekerja, berbuat. Tinggal ada yang perbuatannya, aktivitasnya untuk menyelamatkan dirinya atau ingin menghancurkan dirinya. Salah satu dari dua itu manusia. Si mukmin bangun pagi, subuh, sholat, ibadah, setelah itu zikir, baca Quran, dia kerja pun, berniaga untuk cari penghasilan halal, mencukupi anak istri, dan itu ibadah. Dia bekerja, memberi belanja anak istrinya pun ibadah. Nah, demikian ibadah-ibadah dia yang lain. Maka kesibukan dia, aktivitasnya untuk menyelamatkan dirinya di akhirat kelak dari murka Allah. Yang satu berfoya-foya, senang, membuang-buang waktu. Malah bermaksiat, berbuat mungkar. Ini aktivitas yang merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Karena kemungkaran dan maksiat yang dia perbuat. Walayyadu billah. Maka hadis mengajarkan kepada kita keutamaan bersuci, wudhu. Dan Nabi pun katakan, la yuhafidz ala al-wudhu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudhunya kecuali mu'min. Yang kedua, keutamaan zikrullah, utamanya subhanallah dan alhamdulillah, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan memenuhi timbangan. Serupa dengan hadis lain di Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kata yang ringan diucap lisan, dua kata yang berat dalam timbangan akhirat. Dua kata yang sangat dicintai Allah, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis jelas juga menunjukkan adanya mizan dari timbangan, termasuk iman kepada hari akhir, adanya timbangan. Keutamaan sholat, dikatakan cahaya bagi orangnya tadi, terus bersama dan membela orangnya. Hadis juga menunjukkan keutamaan sedekah, keutamaan bersabar, dia cahaya bagi orangnya. Hadis juga mengandung perintah dan anjuran untuk belajar Quran, membacanya, mentadaburinya, penafsirannya, dan pengamalannya. Hadis juga mengajarkan kita untuk setiap mukmin bersemangat, berbuat, bergerak untuk kepentingan akhiratnya, agar dia selamat dari neraka. Sekaligus pula celaan dan ancaman dari setiap maksiat dan dosa, karena itu yang menghancurkan orangnya dan menyeret mereka kepada murka Allah dan azab-Nya. Itu mungkin beberapa faedah penting di dalam hadis. Insyaallah bisa kita fahami.